Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري. Dari Anas رضي الله عنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ketika telah berat Nabi صلى الله عليه وسلم yang menjelang meninggal beliau radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatakashahu al-karbu, maka beliau pun merasakan yang mengenai beliau ya sulitnya, beratnya, sakitnya sakaratul maut. Dalam ayat yang lain nanti insyaallah akan kita baca bahasnya Rasul SAW menyatakan yang kurang lebih maknanya inni yu'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum, ya rasa sakit yang beliau alami itu berlipat ya seperti dua orang sakit, dua orang dari kalian lipat gandakan rasa sakit yang beliau rasakan ketika sakit, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah seperti itu. Di antaranya ketika sakaratul maut. Ketika melihat kesulitan beratnya yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata wa karba batah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Ya, tidak akan ada lagi menimpa bapakmu kesulitan, rasa sakit. Iya, setelah hari ini. Jadi karena pada hari itu beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi rasa sakit karena ya beliau meninggal dunia setelah itu. Falamma mata, ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah berkata ya abatah ajab rabban da'a, ya beliau bapak beliau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi panggilan Rabb, panggilan Allah Subhanahu wa taala yang telah memanggilnya. Ya abatah, ya wahai bapakku, yakni bapak beliau sallallahu alaihi wasallam, jannatul firdausi ma'wah, iya tempat kembali beliau adalah jannatul firdaus, karena itulah surga yang tertinggi. Ya. Dalam satu riwayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya idza sa'atumullaha fas'alu firdaus fa innahu a'lal jannah wa syaqquhu arsyur rahman." Jika kalian minta, maka mintalah kepada Allah surga Al-Firdaus. Karena surga Al-Firdaus itu adalah a'lal jannah, surga yang tertinggi. Dan atasnya adalah arsyur rahman. Ya abata ila Jibril na'ah. Ya, kepada Jibril lah kita akan beritakan berita sedih ini. Karena Jibril yang biasanya datang, ia menyampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Jibril di antara yang ia perlu diberitakan berita sedih ini meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma dufina, ketika dikubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalat Fatimah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, berkatalah Fatimah, atabatan fusukum, ya, apakah kalian merasa senang, merasa enak saja ketika kalian, jiwa-jiwa kalian ketika ya mengurupkan tanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburnya maksudnya. Apakah jiwa-jiwa kalian merasa senang, merasa tenang, merasa enak ketika kalian mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menimbun tanah kepada jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Rahul Bukhari. Tentu jawabannya, kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, taubat jiwa-jiwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merasa tenang ketika mengubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hada ma'radallah, karena ini adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syar'ullah, itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala sampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka walaupun itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sunnah yang diajarkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengubur beliau, menimbunkan tanah kepada jenazah jasad ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahid dari hadis ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah kesabaran yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yataghasyahu al-karbu qabla mautihi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, wal hikmatu fi hadza, hikmah ya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rasa sakit, bahkan rasa sakit yang beliau alami itu berlipat seperti sakitnya dua orang dari kita dan kalian. Kenapa? Kata beliau, wal hikmatu fi hadza min ajli an yanala sallallahu alaihi wasallam a'la darajati sabr. Ya, agar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meraih, mencapai derajat sabar yang tertinggi. Fa inna sabra manzilatun 'aliyah la yunalu illa bimtihan wa ikhtibar min Allah. Karena kesabaran itu adalah kedudukan yang tinggi dan tidak bisa diraih kecuali dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam berbagai macam kejadian Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk meningkatkan, semakin meninggikan derajat beliau, di antaranya di sini rasa sakit yang beliau alami berlipat dibandingkan yang lain. Ya, karena dengan sabar kesabarannya ketika itu beliau akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimana rahimakumullah. hadis ini dan semisalnya yang dijadikan dalil oleh para ulama kita bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha itu adalah afdal auladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Fatimah radhiyallahu anha itu adalah putra atau putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Kenapa? Karena kullu auladihi sallallahu alaihi wasallam, semua putra putri beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal qablah, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah yang merasakan beratnya, sedihnya ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah. Sekali dari sini kata para ulama kita, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdal aulad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal adalah Fatimah radhiyallahu anha. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa Nabi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallam wa hibbihi wa ibni hibbihi, dari Abu Zaid ila Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallam, orang yang beliau cintai, dari putra orang yang beliau cintai Usamah dan Zaid bin Harithah. Qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qadihtudira fashhadna. Salah seorang putri Rasulullah SAW mengirim utusan memberitakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya anakku, ya berarti cucu Rasulullah SAW, qadihtudira, telah menjelang sakaratul maut, menjelang kematian. Qadihtudira ini hadaratul maut. Fashhadna, maka datanglah ia kemari, lihat keadaan cucu beliau yang sedang sakaratul maut. Farsala yukri ussalam, maka Rasulullah pun membalas mengirim utusan kepada putrinya ini, menyampaikan, menitipkan salam kepada putrinya. Qayakulu, dan berkata kepada putrinya, inna lillahi ma akhad walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fatasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, di antaranya adalah putra yang kau miliki, putramu yang sedang sakit yang akan meninggal, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Milik Allah apa yang Allah ambil, walahu ma'ata, iya, milik Allah lah apa yang Allah berikan kepada kita semua. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, indahu, di sisi Allah itu, bi ajalin musamma, ada waktu yang telah ditetapkan, termasuk umur kita semua, umur putra-putri kita, family kita, kerabat kita. Maka fatasbir, sabarlah engkau menghadapi musibah ini. Wa tahtasib, dan hendaknya engkau mengharap pahala dari Allah semata ketika menghadapi musibah ini. Alhamdulillah, rahimana rahimakumullah. Ini kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, afdal, ya, kalimah untuk ta'ziyah. Kalimat yang paling afdal untuk ta'ziyah dia adalah ini. Ketika ada datang ke tempat kematian, nah, kita ta'ziyah, menghibur, ya, teman kita yang kerabat yang meninggal, ini yang paling afdal. Inna lillahi ma'akhad wa lahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajal musamma fal tasbir wal tahtasib. Inilah ta'ziyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya. Dan ini lebih afdal. Walaupun kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, sebagian para ulama ada yang memilih ucapan a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara liman yitik, itu adalah pendapat para ulama, tapi yang afdal, yang aula, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan ketika ta'ziyah. Qala fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha, maka putrinya kembali mengirim utusan bersumpah dengan nama Allah agar Rasul datang ke tempat beliau. Qala faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah pun berangkat ke rumah putrinya bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhu. Farufiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diangkatlah, diberikan anak yang sedang sakaratul maut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faq'adahu bi hijrih, Rasulullah pun memangku di pangkuannya, mendudukkan di pangkuannya. Wa nafasuhu taqaqa, dalam keadaan nafas anak ini sudah tersengal-sengal, sudah putus-putus. Iya, sakaratul maut. Melihat ini, fafadat aynah, ya, berlinanglah air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menangis keluar mata melihat cucu dan bikin keadaannya. Ketika melihat Rasulullah menangis, faqala Sa'ad radhiyallahu an, Sa'ad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadza, apa ini, kenapa engkau menangis sampai keluar air mata seperti ini? Faqala, kata beliau, hadhihi rahmatun, ini menangis ketika melihat seorang yang terkena musibah, ya, itu adalah rahmah. Ja'alahallahu fi qulubi ibadi, ya Allah, jadikan, tetapkan, ciptakan di kalbu-kalbu hambanya. Wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadi, ini adalah rahmat, ya Allah, berikan di kalbu-kalbu hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, ya, sesungguhnya Allah merahmati hamba-hamba yang rohama, yang penyayang kepada yang lain. Muttafaqun alaih. Ikhwan fillah rahimana rahimah, jelas di sini menunjukkan yang pertama terkait dengan bab adalah wujub as-sabr indal musibah. Kita tahu, ya, bahwasanya dalam menghadapi musibah itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang wajib adalah as-sabr. As-sabru indal musibah adalah wajib. Makanya di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya, "Fal tasbir wal tahtasib." Sabar kamu, dan hendaknya mengharapkan pahala semata dari Allah Subhanahu wa taala ketika sabar menghadapi musibah. Sabar itu adalah wajib. Iya. Yang lebih dari itu ridha. Ridha ketika menghadapi musibah. Yang lebih dari itu derajatnya adalah syukur. Ya, syukur dalam menghadapi, menerima musibah. Yang sabar wajib, yang ridha lebih afdal dari kesabaran, syukur lebih afdal lagi daripada ridha dalam menerima musibah. Yang tidak boleh adalah at-tasakhur. Yang berikutnya, ikhwan fillah rahimun rahimakumullah, al-buka, menangis, keluar air mata, ketika ada seorang yang meninggal di kerabat kita, itu bukan sesuatu yang terlarang. Itulah rahmah. Iya, yang dilarang itu adalah niyahah, meratap, menjerit-jerit, adapun sekedar menangis keluar air mata, iya, itu sesuatu yang dilakukan Rasulullah SAW, terjadi pada Rasulullah, dan itu adalah tanda rahmat yang ada pada seseorang. Bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan hanya ini, ketika kita melihat ada seorang yang Allah uji, ya, nasallahu wa afiyah, misalnya kurang akalnya, idiot, atau autis, atau yang lainnya, atau kurang di sebagian anggota tubuhnya, kemudian kita menangis melihatnya karena kasihan, itu pun diantara bentuk rahmat. Itu diantara bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakatuh.